Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini majelis yang keenam dari pembahasan kita mengkaji Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang ke-23, yaitu kaidah yang ke-17. Kebiasaan adalah hukum yang berlaku. Iya. Dibahasakan kaidah ini al-adah muhakkamah. Diuraikan oleh Syekh rahimahullah di dalam syair yang ke-28. Kata beliau, wal 'urfu ma'mulun bihi idza warat hukmun min asy-syar'i asy-syarif lam yuhad. Kata beliau, wal 'urf, dan 'urf itu ma'mulun bihi adalah suatu hal yang diamalkan. Iya. Idza warad, apabila warada hukman min asy-syar'i asy-syarif, ada sebuah hukum dari syariat yang mulia menjelaskan tentang urf tersebut, menjelaskan tentang hal tersebut, lam yuhad, dan urfnya tidak diberikan tahdid, tidak diberikan batasan. Iya. Jadi apabila ada sebuah hukum dari syariat dan syariat ini tidak ada batasannya, tidak diberikan ketentuan, maka yang berlaku adalah hukum urf, hukum kebiasaan. Diterangkan tentang safar, bahwa safar itu adalah udur. Baik, udur yang safar yang dikatakan udur itu berapa jaraknya? Iya. Ini tidak ada ketentuan pasti di dalam syariat yang mendetailkan berapa jarak sehingga dikatakan safar. Seorang suami ada kewajiban memberi nafkah. Berapa nafkah yang diberi? Berapa banyak? Berapa jumlahnya? Hanya disebut kewajiban memberi nafkah, tapi tidak diterangkan jumlah dari nafkah tersebut, kadarnya berapa. Ya. Maka dalam hal yang seperti ini, urf yang berlaku, di kebiasaan yang berlaku. Baik. Dan ini kaidah yang disebut oleh para ulama al-adah muhakkamah, bahwa adat itu adalah sebuah hukum yang berlaku. Iya. Tentunya ada perbedaan antara urf dan adat, walaupun dia digunakan untuk makna yang sama di sini, hanya saja penggunaan adat, kebiasaan, itu lebih luas dari kata urf. Iya. Sebab urf itu adalah suatu hal yang manusia sudah menganggapnya hal yang dimaklumi, perkara yang muta'aruf, semua orang paham, yaitu urf. Tapi kalau adat, ada yang berkaitan dengan banyak orang, ada yang berkaitan dengan kelompok tertentu, ada yang berkaitan dengan orang tertentu, itu kebiasaan. Tapi kalau urf, dia kaitannya dengan apa? Kebanyakan orang. Ya, jadi penggunaan kata adat, kebiasaan itu lebih luas. Lebih luas. Sebab memang kata ada itu dari al-mu'awadah, suatu yang berulang terus. Berulang. Kalau urf adalah suatu hal yang apa? Hal yang ma'ruf. Hal yang dikenal. Iya. Dan ini kaidah agung tentang masalah bahwa urf itu adalah hukum yang berlaku, karena banyak dari perkara-perkara syariat, iya, penentuan tentang bagaimana kadarnya dan batasannya itu dijelaskan secara urf. Iya, jelaskan secara urf. Dan ini kaidah berlaku karena memang diterangkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kaidah ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bermuasyarahlah kalian terhadap keluarga, istri-istri kalian dengan hal yang ma'ruf. Ya, hal yang dikenal secara urf. Nah, jadi muasyarah, bagaimana seorang itu berbuat baik kepada istri, bergaul dengan istrinya sehingga dia dikatakan dengan hal yang ma'ruf, yaitu perkara yang dikenal. Kalau dikatakan batasan, bagaimana batasannya? Ya, apa yang dilakukan oleh suami bersama istri misalnya, tidak ada batasan tertentu. Tapi ini kembali kepada apa? Kebiasaan. Kembali kepada urf. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Iya. Sini kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah dan memberi pakaian bil ma'ruf, dikembalikan kepada urf. Iya. Dikembalikan kepada apa? Kepada al-urf. Baik. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hind bintu Utbah radhiyallahu anha, yang mengeluhkan suaminya yang apa namanya menahan nafkah, tidak memberikan apa yang seharusnya diberikan, maka kata Nabi, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf. Iya. Jadi kalau misalnya kebiasaan di waktu itu seorang istri dia mendapatkan iya beras misalnya 2 karung dalam sebulan, maka diambil dari keperluan apa yang ada pada suaminya, walaupun tidak minta izin, diambil apa yang merupakan kecukupan nafkahnya secara urf, dikembalikan kepada al-urf. Iya. Maka ini diantara dalil-dalil yang menjelaskan tentang keberlakuan kaidah ini. Iya. Dan juga para ulama menegaskan di dalam ayat, khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahirin. Ambillah rasa maaf, perintahlah dengan al-urf. Iya. Sejumlah ulama menyebutkan bahwa ini adalah dalil tentang beramal dengan apa? Al-urf. Jadi secara umum tentang masalah kaidah ini dan pendalilan-pendalilannya adalah hal yang dimaklumi dan secara umum disepakati oleh para ulama. Iya. Karena itu di pembahasan usul fikih, sesuatu itu dari hukum syariat, yang pertama kalau ada syariat yang menjelaskannya, maka diambil dari penjelasan apa? Syariat. Dan itu yang dikatakan sebagai hakikat apa? Hakikat syariah. Hakikat syariat. Nah, kalau tidak ada dari penjelasan syariat, maka kembali kepada urf. Dan ini yang dikatakan sebagai apa? Al-haqiqah al-urfiyah. Kalau tidak ada dari secara urf, maka kembali kepada apa? Kepada pembahasan secara bahasa. Ya, dan ini disebut sebagai al-haqiqah al-lughawiyah. Dan urf lebih tinggi daripada bahasa. Iya. Sebab mungkin saja ada suatu hal secara bahasa, tapi secara urf tidak seperti itu. Maka urf yang didahulukan. Apa yang datang secara urf didahulukan. Baik. Jadi ini sekali lagi adalah kaidah yang penting, dan seperti yang kita terangkan bahwa para ulama menyebutnya sebagai salah satu dari lima kaidah pokok, lima kaidah terbesar. Al-urf atau al-adah muhakkamah, bahwa adat atau kebiasaan itu adalah sebuah hukum yang berlaku. Dan insyaallah ta'ala kita akan sebutkan nanti cabang-cabang dari cabang-cabang kaidah yang berasal dari kaidah agung ini. Nah, ada dulu. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan masalah kaidah ini, al-adah muhakkam, tentang masalah urf, perlu diketahui bahwa beramal dengan urf itu disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Syarat yang pertama, iya, hendaknya urf tersebut adalah ketentuan tetap yang kebanyakannya memang berlaku seperti itu. Iya, itu sudah merupakan ketentuan tetap. Jadi kalau misalnya dikatakan kepada seorang bahwa engkau kamar ini dibayar, iya, per bulannya 500 ribu, maka 500 ribu yang dimaksud 500 ribu apa? Rupiah atau ringgit? Iya, rupiah di Indonesia ya. Oh sudah, saya sudah bikin akad 500 ribu. Begitu dia bayar 500 ribu pakai rupiah, si pemilik berkata, oh saya kan tidak bilang 500 apa. Ya, saya maunya 500 ringgit. Nah, maka ini tidak boleh ya. Ya, maka dia berhujjah dengan urf. Urfnya apa? Kembali kepada ya apa yang berjalan di masyarakat Indonesia dalam mata uangnya adalah apa? Adalah rupiah. Baik. Ini yang pertama. Jadi urf itu adalah suatu ketentuan tetap yang berlaku, kebanyakannya memang berlaku seperti itu. Iya. Kemudian yang kedua, disyaratkan bahwa urf tersebut bukan hal yang menyelisihi syariat. Hal yang menyelisihi syariat. Oh ini pakaian adat. Iya. Ini sudah biasa orang pakai seperti ini. Ya. Tapi kalau pakaiannya nampakkan aurat bagi perempuan, maka ini menyelisih syariat. Karena itu hal tersebut apa? Diharamkan. Oh, kalau bangun rumah seperti ini memang bentuknya, sebab kebanyakan rumah memang seperti ini. Iya. Urfnya orang seperti itu. Ya. Maka ini tidak cocok ya. Sebab hal yang seperti ini bertentangan dengan syariat dari perintah perempuan itu menutup apa? Auratnya. Jadi sekali lagi urf itu diamalkan kalau tidak apa? Bertentangan dengan syariat. Sebab kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat dan itu adalah hal yang keliru, itu perlu diperbaiki, diluruskan. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, iya, disyaratkan bahwa urf tersebut adalah urf yang berlaku pada saat itu. Ya, bukan urf yang berlaku di masa dahulu. Ya. Kalau misalnya seorang berkata, oh iya saya ingin beli, apa namanya, saya jual barang ini dengan harga 1000. Ya, tapi 1000 yang dimaksud 1000 di masa apa? Di masa dahulu. Kalau 1000 di masa dahulu mungkin 100.000 sekarang nilainya. Ya, kalau dibeli 1000 tahun 90, wah itu sudah banyak yang dia belanja. Jelas ya? Apalagi kalau dia pakai di tahun 50, 1000. Ya. Maka ini harusnya urf yang berjalan di saat itu. Baik. Jadi ini ketentuan yang ketiga, syarat yang ketiga. Ya. Kemudian syarat yang keempat, urf itu tidak bertentangan dengan tasrih, dengan penegasan. Iya. Biasanya kalau ada orang bertamu, sudah disuguhkan makanan di atas meja, ini biasanya untuk apa disuguhkan? Untuk dimakan atau tidak? Hah? Yang tadi makan, urfnya kan seperti itu. Tamu ya disuguhkan di atas meja, maka ini kebiasaannya adalah untuk apa? Dimakan. Iya. Jelas ya? Dia beramal dengan kebiasaan apa-apa dia makan. Tapi kalau si tuan rumah berkata, ini makanan jangan dimakan. Misalnya. Sebab ini titipan orang lain misalnya. Ya. Maka ini sudah bertentangan dengan tasrih, penegasan. Dari siapa? Dari si pemilik. Maka urf di sini tidak apa? Tidak berlaku. Baik, ini contohnya ya, contoh ya pendekatan. Ya, dan di pembahasan fikih tentunya ya banyak hal yang akan masuk di empat hal yang kita sebutkan tadi dari empat syarat beramal dengan urf. Ya, misalnya seseorang kalau pesan barang di akad, anggaplah misalnya dia akadnya menyewa, sewa menyewa. Ya, dari kebiasaan dikontrakan itu atau mereka bikin kebiasaan orang bayar kontrakan itu di awal tahun. Ya, di awal tahun dia bayar. Tapi kalau dia mereka bikin kesepakatan nanti bayarnya di akhir tahun, ya. Si pemilik berkata, "Saya pengennya dibayar di mana?" Di akhir tahun, maka urf di sini tidak apa? Tidak berjalan, tasrih yang dipegang. Ya. Penegasan dari ucapan si pemilik. Baik, dan insyaallah akan kita berikan nanti ya contoh-contoh penerapan kaidah adat muhakkamah ini tentang masalah beramal dengan urf. Baik. Jadi ini empat syarat. Disyaratkan sebuah kebiasaan itu dianggap sebagai kebiasaan yang berlaku. Iya. Kebiasaan yang apa? Yang berlaku. Ya, dan sekali lagi penulis di sini membatasi penggunaan urf itu kalau tidak ada di dalam syariat yang memberikan batasan. Karena itu kata beliau, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i asy-syarif lam yuhad. Urf itu diamalkan apabila datang sebuah hukum di dalam syariat yang tidak diberikan ketentuan, diberikan batasan. Iya. Dan urf itu terbagi dua, ada urf yang sifatnya qauli dan ada urf yang sifatnya apa? Fi'li. Ada urf yang berkaitan dengan ucapan dan ada urf yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perbuatan. Jadi ada urf, ucapan itu sudah dimaklumi. Iya. Sudah dimaklumi. Kalau seorang berucap suatu kalimat, dimaklumi apa maknanya. Ya. Dan ada urf di berkaitan dengan perbuatan. Kalau ada yang berbuat seperti ini, maka dimaklumi apa maknanya. Jadi dia terbagi dua. Ada yang bentuk ucapan, ada yang bentuk apa? Perbuatan. Iya. Ya, kalau seorang berkata, rumahku ini saya sudah wakafkan. Ya. Secara urf, biasanya kalau sudah dikatakan diwakafkan, maka itu artinya dia apa? Dia sudah serahkan untuk dimanfaatkan, dialirkan manfaatnya. Kan begitu? Ini dari ucapan. Iya. Dan kadang dari perbuatan urf. Dari perbuatan. Dilihat apa yang biasanya berjalan di tengah manusia. Iya. Kalau kewajiban misalnya memberi nafkah kepada istri, anggaplah di kebanyakan di suatu negeri itu satu keluarga, kalau dia punya satu istri, dua punya anak dua misalnya, maka biasanya keperluan bulanannya 1,5 juta misalnya, anggap seperti itu. Maka kewajiban nafkahnya ditetapkan seperti itu. Dia memberikan 1,5 juta. Ini contoh ya, dalam bentuk urf. Jadi urf sekali lagi terbagi dua. Ada yang urf dari ucapan, dimaklumi, dan ada yang apa? Dari perbuatan. Iya. Kemudian urf itu adalah hal yang membatasi. Dan pembatasan secara urf itu pada beberapa bentuk. Kadang dalam bentuk sifatnya. Kadang dalam bentuk sifatnya. Seperti misalnya di pembahasan hukum potong tangan. Hukum potong tangan itu dijatuhkan pada seseorang kalau terpenuhi padanya beberapa syarat. Di antara syarat, seorang dijatuhkan hukum potong tangan kalau dia mengambil, mencuri dari harta yang terjaga, yang tersimpan. Nah, kata tersimpan ini, terjaganya bagaimana? Ini kembali kemana? Ke urf. Mungkin kalau orang dahulu, terjaganya dia simpan di batu atau disimpan di mana. Sekarang orang pakai apa? Dia simpan di kotak misalnya, atau disimpan di laci. Ya. Ini urf, kebiasaan, sudah terjaga. Jelas ya? Baik, beda dengan orang yang mengambil hak milik orang lain tapi disimpan di pinggir jalan. Iya. Ini tidak masuk ya di dalam orang yang dijatuhkan padanya hukum apa? Potong tangan kalau dia mencuri. Jadi pada hal yang tersimpan, terjaga. Hal yang terjaga. Jadi itu kembali kepada urf. Contoh seperti sekarang ini. Iya. Saya beri contoh secara urf. Hal-hal yang sifatnya akte. Iya. Apakah itu akte jual beli, akte apa namanya yayasan, atau bahkan akte kelahiran saya, itu dari harta yang apa? Terjaga. Iya. Sampai kalau ada yang fotokopi, ya kemarin ada saya baca kejadian di mana ada seorang yang dituntut karena dia fotokopi akte kelahiran tanpa apa? Tanpa izin. Iya. Sebab ini dari hal yang apa? Sifatnya terjaga. Iya. Jadi kalau diambil hal tersebut tanpa izin, itu masuk dalam hitungan apa? Hitungan mencuri. Iya. Jadi sekali lagi ini kembali ke mana? Ke definisi urf. Jelas ya? Kadang dengan sifat bentuknya. Yang kedua, kadang dengan kadar. Dikadar dengan urf. Contoh misalnya seperti safar. Perjalanan. Berapa jarak safar itu? Memang ada hadis yang menjelaskan 3 hari, ada yang menjelaskan 3 farsakh, ada yang menjelaskan di sebagian riwayat 2 bulan, ada yang 6 bulan. Karena adanya penjelasan jarak-jarak beraneka ragam, ini semuanya memberi kesimpulan bahwa penyebutan jarak di situ, masa di beberapa hadis itu bukan ketentuan tetap. Kenapa? Kok bisa berbeda-beda? Ya. Jelas ya? Kok berbeda-beda? Kalau begitu harusnya kembali ke mana? Ke penggunaan urf. Iya. Karena itu apa yang dipandang di sebuah tempat? Bahwa kalau dia berjalan dari sebuah kota ke kota lain, itu sudah dianggap safar. Maka itu loh adalah apa? Adalah urf yang berjalan. Itulah jarak safar. Iya. Orang yang di Makassar ini, kalau dia ke Maros, safar atau tidak? Hah? Tidak safar. Ya, walaupun sudah pindah kota dari kota Makassar ke kota mana? Ke kota Maros. Ya, itu keluar dari urf orang. Ya, sebab dianggap dekat, berdekatan ya. Ya, kita kalau dari sini ke Pangkep, safar atau tidak? Dari Makassar ke Pangkep? Ya. Di urf sudah dia katakan apa? Melakukan perjalanan. Iya, perjalanan keluar kota. Kan begitu, sebab Pangkep sudah agak jauh. Dari Makassar ke Pangkep mungkin 2 jam. Ya, tapi sebagian tempat Jakarta macet di jalan dari ujung ke ujung 4 jam. Iya. Tidak dikatakan safar. Tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan safar. Sebab orang memang seperti itu kebiasaannya. Mau apa lagi? Iya. Jelas ya? Maka ini kembali kepada apa? Urf yang berlaku. Baik. Kemudian urf itu juga kadang pembatasan waktu. Iya. Misalnya kalau seorang berkata, ya, ini barang saya jual kepada engkau, saya beri waktu sampai besok kamu bayar. Jadi katakan saya beri waktu sampai apa? Besok. Apa artinya besok itu? Hah? Besok secara urf adalah ya, waktu yang apa? Yang akan datang. Nah, ya. Dan kalau dikatakan sampai besok, ya, dan dia di pasar, maksudnya besok di sini yaitu ketika pasar apa? Pasar buka. Ya. Jangan dia datang, ya. Dia kasih sampai besok, ternyata wah saya tunggu kamu subuh-subuh enggak datang. Ya. Sebab ini bukan waktu apa? Waktu pasar secara urf. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat, kadang urf itu dibatasi dengan lafaz. Ya, dalam bentuk lafaz. Seperti lafaz dalam akad nikah. Ya, saya nikahkan kamu. Iya. Apa? Itu umumnya ya yang dipakai. Iya. Atau kadang dibahasakan dengan bahasa saya jadikan dia sebagai milikmu. Iya. Atau kalimat yang semisal dengan itu. Nah, maka lafaz di sini di dalam urf akad itu kembali kepada di dalam akad, lafaz yang dipakai di dalam akad itu kembali kepada urf. Iya. Jadi enggak mesti kalau seorang menikahkan dia harus memakai zawwatukaha. Iya, pakai kata zawwat, saya nikahkan. Boleh dia memakai kata nakahtukaha atau amlaktukaha. Iya. Atau yang semisal dengan itu. Sebab ini semuanya mempunyai makna kepemilikan secara apa? Secara urf. Ya, karena itu dalam lafaz ini dipakai juga. Nah. Baik. Ini beberapa bentuk ya dari penggunaan urf. Ya, kalau contoh-contohnya di dalam fikih selain daripada yang saya sebutkan tadi tentunya sangat banyak sekali. Ya. Bagaimana contoh-contoh penggunaannya? Di antara hal yang paling masyhur di pembahasan haid. Di pembahasan haid itu perempuan ya, kalau dia punya kebiasaan haid, maka kebiasaannya menjadi apa? Menjadi pegangan. Iya, kebiasaannya menjadi pegangan. Kalau biasanya dia haid 5 hari, ternyata bulan suatu bulan dia darahnya keluar sampai 7 hari, maka 2 hari itu tidak dihitung, tidak dianggap. Sebab ini menyelisihi apa? Menyelisihi urfnya, kebiasaannya. Ya. Demikian pula kalau misalnya dia perempuan baru saja dia haid. Ya. Kemudian pada saat baru haid ini, ternyata darah yang keluar kadang hitam, kadang merah. Ya, ini tidak tahu dia haid atau istihadah. Kalau dia dikatakan kebiasaan, punya kebiasaan, belum. Ini baru pertama kali haid. Orang yang punya kebiasaan itu kalau dia sudah haid, 3 atau lebih. Jelas ya? Ini baru pertama kali haid, sudah bercampur apa? Darahnya. Maka di sini dia kembali kepada urf kebanyakan perempuan. Kebanyakan perempuan itu biasanya haid berapa hari? Iya. Kebanyakannya 5 sampai 7 hari. Itu yang dia ukur. Di urf kebanyakan apa? Kebanyakan perempuan. Baik. Iya. Contoh lain di dalam apa namanya penggunaan secara urf, kalau misalnya seorang berkata ini rumah saya jual, ya, maka dimaklumi apa maksud menjual rumah itu, ya, masuk di dalamnya bangunannya, ya, atapnya, pondasinya, itu semuanya masuk. Jelas ya, kalau dia berkata saya jual rumah ini, tapi setelah itu dia datang menagih, oh saya mau ambil atapnya. Ya. Karena kemarin yang saya maksudkan rumah itu cuma tembok-temboknya. Ya. Maka ini keluar dari apa? Dari urf. Jelas ya? Demikian pula di pembahasan salam misalnya. Ya, seorang memesan barang. Ya. Dengan jenis yang sudah ditentukan. Ya. Kadar barangnya sudah dipastikan. Ya, dia katakan saya ingin beras ini. Ya, disebut misalnya beras kepala. Orang sudah tahu beras kepala itu apa. Jelas ya? Secara urf. Jadi kalau setelah itu si pedagang ya membawakan pesanan, kemudian dia bawakan jenis beras yang lain, ya. Apa nama beras yang lain selain beras kepala? Hah? Beras dolar? Anggaplah dia bawa satu jenis barang beras, bukan beras kepala. Dia bawakan, ini beras yang kamu pesan. Wah, ini bukan beras kepala. Ya, dia berkata, enggak, ini beras kepala menurut saya. Ya. Ini terima atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, menurut dia, tapi menurut kebanyakan orang apa? Ya, tidak. Maka ini sekali lagi ya urf di sini dipakai. Ya, dan tentunya kalau kita ingin buka pembahasan ini sangat banyak sekali ya. Ya, karena itu sekali lagi ini kaidah termasuk kaidah yang penting sekali. Ya, dan para ulama membuat cabang-cabang dari kaidah ini. Ya. Di antara cabang penting dari kaidah ini, ya, kaidah yang berbunyi al-ma'rufu 'urfan kal-mashruti syartan. Ya. Hal yang sudah dimaklumi secara 'urf itu bagikan syarat yang dipersyaratkan. Bagikan syarat yang dipersyaratkan. Nah, jadi kalau misalnya seorang, kalau urf sekarang ini, orang yang menginap di hotel, ya, dia bayar atau tidak? Hah? Bayar kan begitu. Namanya saja hotel, tempat apa? Menginap dengan membayar. Itu urf. Ya, rumah makan. Masuk rumah makan, bayar atau tidak? Ya, tentunya bayar. Kan begitu? Ya. Maka kalau dia masuk makan, walaupun tidak dikatakan di sini rumah makan harus bayar, ya, tapi dia kalau keluar harus apa? Harus bayar makanan yang dia makan. Ya. Sejak apa yang dimaklumi secara urf itu bagaikan apa? Syarat yang sudah dipastikan. Bagaikan syarat yang sudah dipastikan. Baik, dia panggil seorang. Ayo kamu ikut kerja sama saya. Ya. Sudah dia kerja, dia bantu selesai satu hari. Ya, kemudian dia berkata, terima kasih ya, saya sudah dibantu. Ya. Jadi dianggap bahwa itu adalah apa? Adalah bantuan. Ya. Padahal di urf orang itu adalah apa? Ya. Panggilan untuk kerja dengan mendapatkan upah. Maka urf yang dipakai dalam hal ini. Urf yang dipakai. Walaupun dia tidak bicara. Ya. Kalau dituntut misalnya, mana upahnya? Loh, dari awal kamu tidak bilang upah. Ya. Minta berapa tidak bilang. Ya, tapi sudah dimaklumi. Orang yang kerja, kerjanya demikian. Jam kerjanya dari begini sampai begini. Apa yang dia kerja. Itu dimaklumi. Berapa gajinya orang tahu. Walaupun tidak apa? Tidak dikatakan. Iya. Berapa gajinya tersebut. Jadi sekali lagi apa yang ma'ruf secara urf. Itu bagikan syarat yang apa? Yang sudah ditentukan. Syarat yang ditentukan. Baik. Iya. Demikian pula diantara kaidah yang disebut oleh para ulama di sini, ya, ta'yin bil urf ka ta'yin bin naf, penentuan dengan urf ini ditentukan. Cara urf ini yang dimaksud. Iya. Itu bagikan ta'yin secara naf. Ya, sama saja kalau hal tersebut ada nasnya menunjukkan itu yang dimaksud. Ya, kalau secara urf sudah ada dikatakan ta'yinnya, ya, yang dimaksud dengan rupiah adalah mata uang milik apa? Penduduk Indonesia. Itu sudah dimaklumi. Ya. Jangan dikatakan oh rupiah, ya, yang dimaksud adalah penduduk India yang punya. Ya. Jadi dia rubah ya, ya namanya. Jadi rupiah menjadi apa? Rupiah, rupiah India. Ya, baik. Nah, maka ini tentunya dengan bentuk ta'yin secara urf itu sama seperti ta'yin secara apa? Naf. Baik, ini diantara kaidah-kaidah dan cabangnya banyak ya, ada belasan cabang kaidah disebut oleh para ulama di sini. Ya, paling tidak ini bisa menggambarkan kepada kita ya bagaimana pentingnya kaidah ini dan diamalkan di kalangan para ulama. Baik, kita berpindah kepada kaidah berikutnya. Iya. Kata beliau rahimahullah, ini kaidah yang keberapa? Ke-18. Ya. Suatu menjadi haram bila disegerakan sebelum waktunya. Iya. Kata beliau rahimahullah, mu'ajilul mahduri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Iya. Mu'ajilul mahdur, orang yang tersegera, orang yang tergesa-gesa melakukan hal yang dilarang, melakukan hal yang diharamkan qabla anihi, sebelum waktunya. Ya, anihi artinya apa? Sebelum waktunya. Asalnya qabla awanihi. Iya. Itu asalnya, atau dikatakan qabla ainihi. Iya. Tapi ini wazan syair ya, sehingga Syekh meringkas di sini. Jadi qabla anihi. Naam. Qad ba'a bil khusrani ma firmanihi. Maka dia telah membawa kembali dengan membawa kerugian bersama dengan pengharaman, dia tidak bisa mendapatkannya. Nah, jadi orang yang mempersegera sesuatu, ya, dia mempersegera sesuatu untuk mendapatkan sesuatu tersebut, ya, sebelum waktunya sesuatu itu dia dapatkan, maka ini akan berakibat dia haram mendapatkan sesuatu itu. Ini kaidah yang dibahasakan oleh para ulama. Man ta'ajjala syai' qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Iya. Itu lafaz yang biasanya dipakai oleh kebanyakan ulama yang menyebutkan kaidah ini. Iya. Tapi Syekh di sini memberikan lafaz yang lebih detail. Ya, sebab beliau katakan mu'ajilul mahdur, orang yang segera melakukan hal yang dilarang. Sebab ini kaitannya dengan apa? Hal yang dilarang. Adapun kalau perkara yang boleh, perkara yang mubah, nah itu lain lagi. Orang yang mencari hal yang mubah, boleh dia bersegera atau tidak? Ya boleh saja. Tapi ini kaitannya dengan hal yang dilarang. Ya, saya beri contoh. Ya, atau saya terangkan dulu dalil kaidah ini. Dalil kaidah ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yarithul qatilu syai'an." Orang yang membunuh itu tidak dapat warisan sama sekali. Nah, baik. Sekarang ada seorang anak, dia membunuh ayahnya. Maka akibatnya si anak ini tidak dapat apa? Dapat warisan. Iya. Supaya cepat dia dapat warisan, ya. Dan warisan itu didapatkan dengan apa? Dengan syarat meninggalnya orang yang mewariskan. Kalau sudah pasti dia meninggal, baru ada berlaku hukum apa? Warisan. Ya. Karena dia mempersegera dengan cara yang diharamkan, maka akibatnya dia diharamkan mendapat apa? Mendapat warisan. Demikian pula seorang budak, kalau dia membunuh tuannya, sebab tuannya berkata, kalau saya meninggal nanti kamu bebas. Ya. Di katakan mudabbar. Wah, ini terlalu lama tuanku meninggal. Ya. Akhirnya dia racuni supaya cepat apa? Meninggal. Ini akibatnya dia tidak bebas setelah itu. Dia tetap dia sebagai budak. Diharamkan kebebasan untuknya karena dia mempersegera sesuatu sebelum apa? Sebelum waktunya. Iya. Dan juga para ulama sebutkan kalau seorang menceraikan istrinya. Menceraikan istrinya. Ya, ketika dia sakit keras, dia ceraikan salah satu dari istrinya agar supaya si istri ini tidak dapat bagian warisan. So, kalau sudah diceraikan bukan istri lagi. Ya, tidak dapat warisan. Maka kalau itu maksudnya, maka dia walaupun sudah diceraikan, bahkan sebagian pendapat walaupun sudah menikah lagi, ya, dia tetap dapat apa? Dapat warisan. Sebab memang maksud ia menceraikannya adalah untuk membahayakan si perempuan. Ya, membahayakan si istri tersebut. Baik. Jadi ini kaidah. Ya. Dibangun di atas apa? Di atas hadis ini. Dan perhatikan ya bagaimana para ulama sangat detail sekali mengambil kesimpulan-kesimpulan fikih dan dijadikan sebagai kaidah dipakai di dalam banyak perkara. Nah, sekarang saya beri contoh penggunaan kaidah. Para ulama pakai juga kaidah ini. Di bulan Ramadan ada seorang yang ingin melakukan hubungan suami istri, ya, di siang hari Ramadan. Nah, ini kalau dia langsung hubungan, dia bayar apa? Bayar kafara. Maka caranya, dia makan dulu, minum dulu, ya, dia batalkan dulu puasanya. Ya, setelah itu batal, nah, baru dia melakukan hubungan. Ya, kalau ditanya, oh saya tidak bayar kafara, memang saya asalnya tidak apa? Tidak puasa. Ya. Asalnya tidak puasa. Kalau ini terjadi, maka apa? Kaidah berlaku. Man ta'ajjala syai' qabla awanihi ukiba bihirmanihi. Akibatnya dia tetap wajib bayar kafar. Dia tetap wajib apa? Bayar kafar. Ya, jelas sampai sini? Baik. Maka ini diantara cabang-cabang dari kaidah, ya. Ya. Cabang-cabang dari kaidah. Saya kira saya sudah sebutkan beberapa contoh yang bisa memperjelas kaidah ini. Iya. Baik. Selesai sudah dari pembahasan kaidah. Ya, dan cabang-cabang permasalahan dari kaidah itu saya kira adalah hal yang dimaklumi, ya. Dan kita di pelajaran ini hanya menyebut contoh-contoh sekadar menjelaskan kaidah saja, tidak meluas di dalamnya. So, penyebutan contoh itu, ini artinya kita masuk di pembahasan apa? Di pembahasan fikihnya nanti. Iya. Dan memang dari sejumlah para ulama yang membahas tentang kawaid, ada yang merinci kadang pada sebagian pembahasan. Seperti Suyuti, kadang kalau dia sebutkan satu kaidah, dia rinci seluruh cabang kaidah tersebut di dalam buku fikih. Tapi rincian ringkas saja. Ya, tapi itu bermanfaat, ya, bagi orang yang memahaminya. Nah, demikian pula Ibnu Rajab. Beliau sebutkan kaidah di dalam kawaidnya dan beliau rinci semua arah pembahasan fikih yang ada di madhab Hambali. Karena itu kaidah Ibnu Rajab ini termasuk buku apa? Buku yang sangat penting sekali. Ya, seorang akan bisa memahaminya kalau dia sudah mempelajari, punya dasar-dasar tentang kawaid ilmu fikih, kaidah-kaidah fikih, dan dia sudah belajar fikih dari awal sampai akhir. Ya, dia baca buku Ibnu Rajab baru bisa apa? Dia memahami dengan mudah. Iya. Baik. Karena itu memang di dalam belajar ya perlu ada tahapan-tahapan. Ada hal-hal yang dipelajari. Ambil ilmu itu yang dasar, yang kecil sebelum yang besarnya. Ya, supaya seorang bisa melangkah ya lebih baik, ya. Kadang sebagian penuntut ilmu, oh dia ingin belajar apa langsung buku-buku besar. Iya. Masya Allah, kamu belajar apa sekarang? Oh saya sudah syarah Ibnu Aqil, saya belajar ilmu nahwu. Ya, ajurumiyah saja belum pernah baca. Nah, coba baca syarah Ibnu Aqilnya. Ya. Salah-salah bacaannya. Nah, dan ini termasuk apa namanya? Penyakit, ya, pada penuntut ilmu. Iya, terlalu ingin masuk ke dalam hal-hal yang seharusnya belum sampai dia ke sana. Ya, dan biasanya menempuh jalan seperti ini, itu hasil dari apa yang dia pelajari, itu banyak kekacauan biasanya. Ya, banyak kekacauan. Nah, ini kita saksikan dalam pada sejumlah orang yang memang kadang tabiatnya seperti itu. Ya, dan kadang kita lihat, dan di banyak keadaan, Syekh Mukbil kadang menegur di dalam masjid itu, sebagian orang. Ya. Kadang Masya Allah dia bikin takhrij, pembahasan hadith, pembahasan ini sahih, ini dhaif. Ya, dia belajar mustalah baru sampai nushatun nadhar saja dia belajar. Ya. Bagaimana caranya dia bisa memberikan apa? Hukum-hukum yang detail kalau dia belum mempelajari buku-buku yang besar. Nah, buku-buku yang besar. Nah, inilah diantara hal yang keliru di dalam cara belajar. Karena itu diperbaiki, ya, cara belajar diambil dari yang kecil, seorang membangun kaidah itu. Ya, membangun sisi keilmuannya dengan pondasi yang kuat agar supaya bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya juga menjadi kuat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan inayahnya kepada kita semua. Baik. Selesai sudah pembahasan dari kaidah ini. Kita berpindah kepada kaidah yang lainnya. Iya. Kaidah yang ke berapa? Ke-19. Iya. Larangan yang mengacu kepada zat atau syarat adalah bermakna kerusakan hal yang dilarang. Itu kaidah yang keberapa? Ke-19. Kata Syekh rahimahullah, wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal. Ya. Kata Syekh dalam bait syair yang ke-30, apabila pengharaman itu, pengharaman datang pada amalan itu sendiri, pada zat amalan itu sendiri, atau pengharamannya pada syaratnya, maka larangan di situ bermakna, mengandung makna rusaknya hal yang dilarang, atau bermakna khalal, ya tidak beres, tidak dianggap lagi hal yang dilarang tersebut. Nah, baik. Ini dibawakan di sini oleh Syekh rahimahullah penulis. Dan ini sebenarnya di pembahasan di kaidah usul fikih lebih tepat. Ya. Pembahasan ini bukan di kaidah fikih, tapi di pembahasan apa? Kaidah usul fikih lebih tepat. Walaupun banyak dari ulama yang menyebutnya di kaidah, tapi kalau dimasukkan ke usul fikih, ini memang pembahasan iktidaul amr. Ya, konsekuensi dari perintah itu apa? Apa iktidaun nahi? Konsekuensi dari larangan itu apa? Apakah larangan memberikan makna rusaknya yang dilarang atau tidak? Nah, dan kesimpulan di dalam pembahasan ini, Syekh rahimahullah menyimpulkan bahwa sesuatu yang dilarang itu, kata beliau, bermakna rusaknya hal yang dilarang kalau larangannya kembali kepada zat yang dilarang. Kembali kepada zatnya atau kembali kepada syaratnya. Kembali kepada syaratnya. Adapun kalau dia kembali kepada perkara di luar dari larangan, maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan ini sudah kita bahas ya kemarin di pembahasan ilmu apa namanya usul fikih, dan kita terangkan bahwa kaidah ini kalau ingin lebih didetailkan, perkara itu dibagi menjadi 4. Iya. Dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 4. Yang pertama, apabila larangan kembali kepada zat yang dilarang. Ya. Larangan kembali kepada zat yang dilarang. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan rusaknya hal tersebut. Iya. Menunjukkan rusaknya hal tersebut. Iya. Jadi kalau kembali kepada zatnya, contoh misalnya, dilarang sholat di waktu terlarang. Jadi kalau ada sholat sunnah, ada yang melakukan sholat sunnah ketika matahari berada di tengah-tengah, sholat sunnahnya syah atau tidak? Hah? Ya, tidak syah. Sebab ini kembali kepada zat yang apa? Yang dilarang. Demikian pula misalnya kalau ada yang apa? Mendapatkan anak dengan cara berzina. Iya. Maka anak tersebut tidak dinisbatkan kepadanya dan bukan menjadi anaknya secara syar'i bagi laki-laki itu. Sebab hubungan dibangun di atas apa? Perzinahan, kembali kepada zat yang apa? Dilarang. Iya. Dan ini banyak cabangnya ya. Banyak cabang pembahasannya. Baik. Jadi ini yang pertama, kalau larangan kembali kepada zat yang dilarang, amalan itu apa? Amalan itu batal, tidak syah. Rusak. Yang kedua, apabila larangan itu kembali kepada syaratnya. Iya. Syarat yang dimaksud di sini, syarat yang merupakan khusus pada larangan tersebut. Maka ini juga sama dengan yang pertama, batal amalannya. Contoh, ya, sholat di kandang unta. Ada larangan atau tidak? Hah? Ya, Nabi melarang. La tusallu fi mawatinil ibil. Jangan kalian sholat di kandang-kandang apa? Unta. Iya. Baik, larangan di sini. Kalau ada yang sholat di kandang unta, syah sholatnya atau tidak? Hmm? Jawabannya tidak syah. Sebab ini larangan berlaku khusus di mana? Di kandang unta, sholat. Sholat di kandang unta. Ya, buktinya apa? Kalau kita misalnya duduk di kandang unta, boleh atau tidak duduk di situ? Boleh saja. Mau tidur di kandang unta, boleh atau tidak? Boleh saja. Berarti ini larangan memang khusus untuk sholat di mana? Di kandang unta. Jelas ya? Maka ini menunjukkan batilnya, ya, tidak syahnya apa? Sholat di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau larangan itu kembali kepada syarat, tapi bukan hal yang khusus pada apa yang dilarang. Ya. Ala wajihin la yakhtassu bihi, dengan bentuk yang tidak khusus pada larangan itu. Contoh, seorang sholat menggunakan sutra. Iya. Sekarang saya tanya, pakai sutra itu dilarang kapan? Di sholat saya? Hah? Pakai sutra bagi laki-laki. Haramnya kapan? Di sholat saya? Tidak, di semua keadaan diharamkan. Kan begitu? Iya. Di semua keadaan. Jadi kalau dia pakai sutra ini untuk sholat, syah sholatnya atau tidak? Nah, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama yang ketiga ini. Iya. Letak silam pendapat. Jadi kalau antum ketemukan, misalnya sebagian ulama berkata batal, sebagian ulama berkata tidak batal, nah itu jangan heran, sebab memang ini letak silam pendapat. Ya, dan memang guru-guru kita ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang menguatkan, ya, batalnya, ada yang menguatkan apa? Tidak batalnya. Tapi yang benarnya bahwa ini, ya, adalah hal yang tidak membatalkan. Sebab dia tidak khusus berkaitan dengan apa? Dengan ibadah tersebut. Ya. Seakan-akan dianggap sebagai perkara di luar darinya. Baik. Jadi ini keadaan yang keberapa? Keadaan yang ketiga. Ya. Dan keadaan yang keempat. Keadaan yang keempat. Kalau larangan tersebut kembali kepada hal yang di luar. Tidak pada zat yang dilarang, tidak pula pada syaratnya, tapi di luar, tidak ada hubungannya. Iya. Contoh misalnya. Iya. Contoh. Orang yang membeli kambing. Iya. Dan dia ditipu pada pembeliannya. Jadi dia datang ke pasar, dia lihat kambing, oh saya mau kambing yang apa namanya banyak susunya supaya bisa diperah. Rupanya si penjual kambing ini, ya, kambing tersebut sudah 5 hari tidak diperah susunya, sengaja supaya kelihatan apa? Kelihatan besar, ya. Padahal sebenarnya kalau tiap hari diperah, ya mungkin yang keluar sedikit saja, yang keluar. Nah, begitu dilihat kambingnya, wah masya Allah, oh ini kelihatannya banyak susunya ini, dibawa kambingnya. Begitu pulang ke rumah, baru diperah sekali, setelah itu tidak keluar lagi. Ya, ini hukum jual belinya apa? Syah atau tidak? Ini perkara di luar akad. Akad jual beli tidak ada kaitannya dengan masalah apa? Susunya benar atau tidak? Ya, jelas ya. Tapi akadnya sudah apa? Sudah berjalan. Ya, maka ini jual belinya sudah syah. Hanya saja orang yang membeli ini, dia punya hak untuk mengembalikan. Dia punya hak untuk apa? Mengembalikan. Ya, karena itu kalau dia periksa ternyata susunya, ya, tidak seperti yang dia minta, dia ditipu, kemudian dia ridha, enggak apa-apa. Kambing itu masih tetap apa? Sebagai miliknya. Tapi kalau dia tidak ridha, maka boleh dia kembalikan kambing itu ditambah dengan dia membayar 1 sa' kurma. Ya, sebagai apa? Imbalan dari apa? Susu yang dia perah itu. Ganti sebagai susu yang perah. Jadi ambil uangnya, kemudian dikembalikan kambing, dia kasih 1 sa' apa? 1 sa' kurma. Ya, atau bisa dinilai dengan apa yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengan kurma tersebut. Baik. Ini 4 ya. Kaidah di dalam masalah larangan. Jadi pengharaman, kalau dia, saya ulangi, pengharaman. Kalau dia kembali kepada zat yang dilarang, ini mana pengharaman bermana apa? Rusaknya yang apa? Yang terlarang. Yang kedua, kalau pengharaman kembali kepada syarat yang merupakan kekhususan pada hal itu, ini bermana apa? Bermana rusaknya yang dilarang sama dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga, kalau larangan tersebut kembali kepada syarat, bukan hal yang khusus pada syarat itu, iya, maka ini apa tadi? Ini ada silam pendapat, ada lebih kuatnya apa? Iya, tidak merusaknya, tetap syah saja. Dan yang keempat, kalau larangan itu kembali kepada hal yang di luar dari apa yang dilarang, maka ini juga tidak merusak hal tersebut. Ya, dia tetap syah. Baik, selesai ya. Oke, jadi ini kesimpulan di dalam pembahasan. Cabang-cabangnya ya sangat banyak. Kalau ingin diuraikan satu persatu dari empat ini, tapi itu kesimpulan ya. Iya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin sudah kita terangkan kemarin ya bahwa di Al-Usul min Ilmul Usul beliau memberikan rincian, tapi di buku beliau yang lain beliau berikan rincian lebih luas lagi. Ya, dan rincian terbagi empat yang saya sebutkan tadi itu disebut oleh Ibnu Rajab di dalam kawaidnya. Sebab ini kaidah disebut oleh Ibnu Rajab di kaidah yang ke-9 dari kaidah-kaidah yang beliau terangkan. Dan di kaidah-kaidah awal itu di Ibnu Rajab ada syarah Syekh Ibnu Utsaimin, talik-talik dari beliau, dan Syekh Ibnu Utsaimin sendiri ya menguatkan apa yang disebut oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Baik. Sekira cukup dulu di sini ya untuk pembahasan kaidah. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk kaidah yang keberapa tadi? Yang ke-19. Ya. Berarti hari ini kita masih mengejar target. Nah. Insyaallah taala kita harapkan bisa diselesaikan materi ini untuk hari besok yang tersisa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.